وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik para jemaah, para ikhwan dan akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bisa berkumpul untuk melanjutkan materi pembahasan kita, kitab tauhid. Materi yang paling penting yang merupakan fardu ain bagi setiap muslim untuk mempelajarinya. Jadi belajar tauhid itu hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Jadi ilmu syar'i yang dipelajari bisa fardu ain, bisa fardu kifayah. Fardu ain seperti tauhid, kemudian masalah iman secara umum, rukun iman yang 6, kemudian fikih-fikih ibadah, nah, itu fardu ain. Adapun seperti bahasa Arab, ilmu hadis, ilmu Al-Quran, usul fikih, itu hukumnya fardu kifayah. Berbeda antara yang fardu ain dengan fardu kifayah. Seperti sholat, sholat itu fardu ain. Walaupun sudah banyak orang yang sholat, tapi kita yang belum sholat tidak akan gugur kewajiban. Jadi fardu ain itu yang dilihat apakah kita sudah melaksanakan kewajiban atau tidak. Kalau fardu kifayah yang dilihat apakah kewajiban itu sudah ditunaikan atau tidak. Dia tidak melihat kepada orangnya. Contoh salat jenazah, yang dilihat apakah salat jenazah sudah dikerjakan atau tidak. Siapapun yang mengerjakannya bebas. Kalau fardu ain yang dilihat orangnya, orangnya sudah melaksanakan kewajiban atau belum. Jadi misalnya sudah banyak orang yang belajar tentang tauhid, terus kita beralasan kan sudah banyak yang belajar, berarti saya gugur. Jawabannya tidak. Belajar tauhid ini fardu ain, bukan fardu kifayah. Kita tidak terwakili dengan orang lain. Kenapa? Karena setiap kita wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wajib beriman kepada Allah dengan iman yang benar serta melaksanakan perintah Allah yang kita sebut dengan fikih-fikih ibadah dengan cara yang benar, tidak bisa kita lakukan kecuali dengan belajar. Insyaallah pada malam ini kita akan membahas, waktu yang cukup, tiga bab. Bab 45 dan 46 itu berkaitan dengan nama kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita sematkan kepada selain Allah. Kenapa? Karena ada unsur menyekutukan Allah dengan makhluk. Bab 45, Qadil Qudud, Hakimul Hukam, Malikul Amlak, raja dari para raja, hakim dari para hakim. Nah, ini adalah nama kesempurnaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berikan untuk selain Allah. Berarti kalau kita berikan kepada selain Allah, ada unsur menyekutukan Allah di situ. Makhluk itu menjadi tandingan bagi Allah. Di situ sisi larangannya. Bab 46 kemarin memberikan lakop atau gelar dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama tersebut harus dirubah sebagai bentuk pengagungan kepada Allah. Contohnya kemarin hadis seorang sahabat yang diberi gelar dengan Abul Hakam. Abul Hakam, Al-Hakam itu kan nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia diberi gelar Al-Hakam? Karena dia orang yang bijaksana, bisa menyelesaikan perselisihan di antara manusia. Diberilah gelar Abul Hakam. Kita jelaskan kemarin, memberi gelar dengan nama Allah itu dua bentuknya. Pertama, nama yang hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, Al-Mutakabbir, Ar-Rahman, Al-Khaliq, Ar-Razzaq, tidak boleh kita pakai kecuali harus didahului dengan kata Abdun. Jadi Abdul Mutakabbir, Abdul Rahman, Abdul Khaliq, Abdul Razzaq. Empat itu khusus hanya untuk Allah, enggak boleh untuk makhluk. Sisanya berarti boleh. Al-Hakam juga boleh seharusnya. Tapi kenapa dalam hadis dilarang? Kita sebutkan alasannya kemarin. Yang dimaksud itu maknanya. Maknanya kemarin tujuan mereka memberi gelar Al-Hakam karena dia itu bijaksana. Yang maha bijaksana hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nama itu harus dirubah biar tidak ada makna menyekutukan makhluk itu dengan Allah. Paham ya? Sudah kita bahas kemarin. Nah, 45 dan 46 kita lompat dulu 49. Masih satu jalan dia. Masih berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita mundur 47 48. Bab 49 penulis menyebutkan qaulullah falamma ataahuma salihan ja'ala lahu syuraka fi ma ataahuma fata'alallahu 'amma yusyrikun. Tatkala Allah memberi keduanya seorang anak, anak yang soleh, maka mereka berdua menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala terhadap anak tersebut. Fata'alallahu 'amma yusyrikun, maha suci Allah terhadap apa yang mereka sekutukan. Surat Al-A'raf ayat 190. Allah memberikan pasangan suami istri anak. Ketika diberikan anak, anak itu dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Paham ya ayatnya? Diberikan anak, anak itu dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Siapa dua orang ini? Siapa yang dimaksud dengan dua orang ini? Ibnu Hazm berkata, jadi menafsirkan ayat ini, ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairi llahi ka'abdi Amr wa Abdil Ka'bah wa ma asbaha dhalika hasa 'Abdul Muttalib. Para ulama sepakat atas haramnya seluruh nama penghambaan kepada selain Allah. Haramnya seluruh nama penghambaan kepada selain Allah. Seperti Abdu Amr. Abdun Amr berarti hambanya Amr. Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Wa ma asbaha dzalika, dan hal yang serupa dengan hal tersebut kecuali Abdul Muttalib. Kecuali Abdul Muttalib. Penafsiran Ibnu Hazm ini apa hubungan dengan ayat ini? Ayat ini mengatakan Allah berikan dia berdua seorang anak. Anak itu dijadikan sekutu bagi Allah. Maksudnya apa? Anak tersebut diberi nama. Namanya penghambaan kepada selain Allah. Paham ya? Nama anak itu penghambaan kepada selain Allah. Disebutkan nama anaknya ini adalah Abdul Haris. Abdul Haris. Al-Haris itu bukan nama Allah. Al-Haris itu bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abdul Haris terjemahannya hambanya Haris. Makanya Ibnu Hazm mengatakan haramnya memberi nama penghambaan kepada selain Allah. Seperti Abdu Umar, hambanya Umar. Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Kalau orang Syiah, Abdu Husain, Abdu Hasan, Abdu Fatimah. Menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya haram. Mungkin hati-hati. Adik kita pakai Abdul Abdul. Kalau Abdullah, Abdul Halim, Abdul Razak itu jelas pakai nama Allah, yang bukan nama Allah. Hah? Abdul Manaf, nah itu nama orang Jahiliyah. Jelas itu. Abdul Manaf, Abdul Uzza. Nama orang-orang kafir Quraisy, Abdul Uzza, Abdul Manaf. Kecuali kata Ibnu Hazm, Abdul Muttalib. Kenapa Abdul Muttalib enggak masuk? Nanti kita sebutkan. Kemudian Ibnu Abbas berkata dalam menafsirkan ayat tersebut, masih tentang ayat tadi. Lamma taghassaha Adam hamalat fa'atahuma iblis. Tatkala Adam itu menggauli istrinya Hawa, lalu Hawa pun mengandung, hamil. Fa'atahuma iblis, datanglah iblis menemui mereka berdua. Faqala inni sahibukuma alladhi akhrajtukuma minal jannah. Aku adalah teman kalian yang telah mengeluarkan kalian dari surga. La tuti'anni aw la aj'alanna lahu qarnai ibil. Kalian berdua mentaatiku, kalau tidak mau mentaatiku, aku berikan anak ini dua tanduk. Jadi ketika Hawa ini hamil, iblis datang. Akulah orang yang mengeluarkan kalian berdua dari surga. Sekarang kalian taat kepadaku, kalau tidak taat, aku berikan tanduk kepada anak ini. Kemudian, wa yakhruju min batniki fayasuqahu. Kemudian bayi tersebut akan keluar dari perutmu, lalu membelah perutmu tadi dengan tanduknya. Wala af'alanna wala af'alanna yukhawwifuhuma. Pasti aku akan melakukannya, pasti aku akan melakukannya. Jadi iblis menakuti keduanya. Kemudian iblis mengatakan, sammiyahu Abdul Haris. Namakanlah anak yang mau lahir ini dengan Abdul Haris. Jadi kita bilang Al-Haris bukan nama Allah. Abdul Haris berarti hambanya Al-Haris, nama penghambaan kepada selain Allah. Fa'abaya ayyuti'ahu fakharaja mayyita. Namun keduanya tidak mau mentaati iblis, keluarlah bayi tersebut dalam keadaan mati. Summa hamalat fa'atahuma faqala misla qawlihi. Kemudian hamil lagi. Tatkala kan yang pertama tadi kan enggak mau taat, lalu keluar dalam keadaan mati. Kemudian hamil lagi, datang lagi iblis mengucapkan ucapan yang sama. Dan keduanya juga tidak mau mentaatinya. Faqala mayyita, keluar mati lagi. Summa hamalat, kemudian hamil lagi. Fa'atahuma fadzakara lakuma fa'adrakahuma hubbal waladi fasammayahu Abdul Haris. Lalu iblis datang lagi menyebutkan hal yang sama. Kemudian kedua orang tersebut, katanya di sini kan Adam dan Hawa, mentaati iblis, lalu diberilah nama Abdul Haris. Namanya Abdul Haris. Fadzalika qauluhu ja'ala lahu syuraka'a fi ma atahuma. Inilah makna firman Allah tadi dalam surat Al-A'raf 190, wa ja'ala lahu syuraka'a fi ma atahuma. Dia jadikan anak tersebut sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena namanya penghambaan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas poinnya ya. Berarti poinnya adalah haramnya memberi nama penghambaan diri kepada selain Allah. Itu poinnya. Kan masih ada hubungan berarti dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukum memberi nama penghambaan diri kepada selain Allah. Ini sudah ya, habis ya. Oh, belum habis, masih ada. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan pula dengan sanad yang sahih dari Qatadah, dia berkata, syuraka fi ta'atihi wa lam yakun fi ibadatihi. Menyekutukan Allah dengan taat kepada iblis, bukan dengan beribadah kepadanya. Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Mujahid, bahwasanya Mujahid berkata, lain ataitana saliha asfaqa alla yakuna insanan wa dzakara ma'nahu 'anil hasani wa sa'idin wa ghairihima. Yaitu jika engkau mengaruniakan anak laki-laki yang sempurna, Adam dan Hawa khawatir kalau anaknya lahir tidak dalam wujud manusia. Penafsiran serupa disebutkan oleh Al-Hasan, Basri, Sa'id dan yang lainnya. Jadi intinya bab ini adalah bab tentang memberikan nama, tapi nama itu penghambaan diri kepada selain Allah, yaitu didahului oleh kata Abdul. Abdul cuman di depannya bukan nama Allah. Abdul Ka'bah, Abdul Uzza, Abdul Hasan, Abdul Umar, Abdul Rasul, Abdul Malaikat. Jadi Abdu, tapi setelahnya bukan nama Allah. Jadi kalau kita mau kasih nama pakai Abdu, harus di depannya nama Allah. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Razak, Abdul Jabbar, Abdul Mutakabbir, dan seterusnya nama Allah yang 99 yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, apa hukumnya memberikan nama dengan nama penghambaan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Pertama, hukumnya bisa syirik besar. Pertama, hukumnya bisa syirik besar kalau makhluk tadi diyakini memiliki sifat rububiyah, bisa mengatur alam semesta. Contoh, dia beri nama Abdul Hasan. Ketika dia memberikan nama Abdul Hasan, dia meyakini Al-Hasan itu bisa mengatur alam semesta, bisa menurunkan hujan, bisa memberikan rezeki, bisa menyembuhkan orang sakit. Nah, kalau nama Abdul Hasan keyakinannya seperti keyakinan dia memiliki sifat kesempurnaan seperti Allah, maka ini hukumnya syirik besar. Jelas ya? Jadi letaknya di mana? Pada keyakinan. Yang kedua, hukumnya bisa syirik kecil. Bisa syirik kecil. Jika tujuannya hanya bentuk khidmat. Bentuk khidmat, bentuk apa ya? Pelayanan kepada selain Allah tadi. Pelayanan khidmat kepada selain Allah. Mengagungkan kepada selain Allah tadi. Tetapi tidak diyakini selain Allah itu memiliki sifat kesempurnaan seperti Allah. Contoh diberinya Abdul Ka'bah. Sebagai bentuk pengagungan dan pemuliaan kepada Ka'bah, diberilah nama Abdul Ka'bah. Tapi dia enggak meyakini Ka'bah bisa berbuat di alam semesta. Jelas bedanya ya? Nah, yang kedua ini hukumnya syirik kecil. Sama dengan yang disebutkan dalam tafsir Abdul Haris. Abdul Haris. Haris itu bagus artinya. Haris artinya berusaha, gigih, semangat berusaha. Jadi kalau kita mau ngasih nama Al-Haris itu bagus. Di sini disalahkan, kenapa? Karena ada kata Abdun di depannya. Jadi Abdul Haris, hambanya usaha gitu. Hambanya usaha. Jelas ya? Poin kedua, apabila penghambaan kepada selain Allah tadi sebagai bentuk khidmat pemuliaan kepada makhluk tadi, tapi tidak meyakini makhluk itu memiliki kemampuan seperti Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik kecil. Abdul Hasan, Abdul Ka'bah, Abdul Rasul, Abdul Malaikah, ini semuanya syirik kecil kalau keyakinannya itu. Yang ketiga, boleh. Yang ketiga boleh jika menyebutkan budak seseorang. Jika untuk menyebutkan budaknya seseorang. Contohnya Abdul Muttalib. Jadi kata Ibnu Hazm tadi kan, kecuali Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini boleh, kenapa? Abdul Muttalib bukan nama, tapi maksudnya adalah Abdul Muttalib budaknya Al-Muttalib. Budaknya Al-Muttalib. Jadi bukan untuk nama. Ini kan kisahnya tentang siapa? Tentang Hasyim. Tentang Hasyim. Nah, sebenarnya Abdul Muttalib itu adalah anaknya Hasyim. Jadi Hasyim itu pergi ke Syam untuk berdagang, kemudian dia menikahi seorang wanita dari Bani Najjar, Hashim, ini kan orang kaya di Mekah. Dia pergi ke Syam untuk berdagang, lalu dia menikah dengan wanita dari Bani Najjar. Kemudian sebelum sempat dia balik lagi ke Mekah, Hashim pun wafat di Syam. Hashim ini wafat di Syam. Dan perempuan yang dinikahinya sudah punya anak, sudah hamil. Nah, ketika wanita itu hamil, saat anak itu lahir diberi nama Syaibah. Jadi Hashim pergi ke Syam menikah dengan wanita Bani Najjar, menggauli, kemudian hamil, lahir anak namanya Syaibah. Nah, berita meninggalnya Hashim ini sampai kepada adiknya Al-Muqtalib. Jadi Hashim itu saudaranya Al-Muqtalib. Al-Muqtalib tinggalnya di Mekah, kan Hashim pergi ke Syam, meninggal dia belum sampai ke Mekah. Didengar oleh Al-Muqtalib, lalu Al-Muqtalib pun pergi ke Syam untuk menjemput anaknya tadi. Dibujuklah ibunya agar Syaibah ini mau ikut dengan Muqtalib ke Mekah. Apa janjinya? Janjinya nanti Syaibah akan mewarisi semua tahta, harta dan kepemimpin yang dimiliki oleh Al-Muqtalib. Akhirnya Syaibah pun diserahkan kepada Al-Muqtalib. Dibawalah Syaibah ke Mekah. Sesampainya ketiba di Mekah, di pintu Ka'bah, orang-orang melihat, menyangka Syaibah ini adalah budaknya Al-Muqtalib. Kenapa? Masyarakat Mekah enggak tahu bahwasanya Hashim punya anak. Ketika melihat Al-Muqtalib itu membawa Syaibah, lalu mereka pun mengatakan itu adalah budaknya Al-Muqtalib, Abdul Muqtalib. Jadi namanya siapa? Syaibah bin Hashim bin Abdi Manaf. Jadi penamaan Abdul Muqtalib ini bukan penghambaan diri kepada selain Allah, tapi menyebutkan dia budak seseorang. Itu hukumnya boleh. Nah, adapun dua orang yang disebutkan di sini kan, tatkala dua orang tersebut diberikan anak, siapa dua orang tersebut? Dua orang tersebut diperselisihkan oleh ulama. Ada yang mengatakan dua orang tersebut adalah Adam dan Hawa. Dua orang tersebut yang didatangi iblis tadi, yang diancam, ada yang mengatakan Adam dan Hawa. Pendapat yang kedua, bukan Adam dan Hawa, tapi anak keturunan Adam dan Hawa. Mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat, dua orang tersebut anak keturunan Adam dan Hawa. Adapun hadis yang disebutkan tadi oleh Ibnu Abbas, itu hadisnya dhaif. Antum kasih keterangan di buku antum, hadis Ibnu Abbas itu hadisnya dhaif. Tentang Adam dan Hawa yang didatangi oleh iblis, itu dhaif. Alasan yang kedua, ijma ulama para nabi selamat dari dosa besar. Di sini kan Adam dan Hawa mentaati iblis, itu dosa besar. Kemudian memberikan nama penghambaan diri kepada selain Allah, itu juga dosa besar. Enggak mungkin seorang nabi melakukan itu. Itu alasan yang kedua. Alasan yang pertama apa tadi? Hadisnya dhaif. Alasan yang kedua, enggak mungkin seorang nabi melakukan dosa besar. Alasan yang ketiga, ketika di padang mahsyar, kan Adam didatangi oleh seluruh manusia untuk segera dihisab. Datang kepada Nabi Adam, mintalah kepada Allah syafaat agar kita segera dihisab. Kemudian Adam pun menyampaikan uzur, dia tidak bisa melakukan hal tersebut. Nah, tidak ada uzur ini disebutkan oleh Nabi Adam. Kalau ini memang merupakan dosa Nabi Adam, harusnya dalam hadis yang panjang itu, harusnya Nabi Adam menyebutkan salah satu dosaku adalah memberikan nama dengan Abdul Haris, dan ini tidak ada. Nah, itu apa? Tiga alasan. Kemudian yang keempat, kisah ini kisah yang aneh. Kisah ini kisah yang aneh, ya kan? Sudah digelincirkan, dikeluarkan dari surga, datang diancam lagi sama iblis, ketakutan, malah ditaati. Nah, ini kisah yang aneh. Tak masuk akal. Kesimpulannya, dua orang tersebut dalam surat Al-A'raf tadi adalah anak keturunan Nabi Adam, bukan Nabi Adam. Tapi intinya namanya siapa tadi? Namanya Abdul Haris. Disitulah bentuk menyekutukan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Pembahasannya adalah memberikan nama penghambaan kepada selain Allah, ini hukumnya haram, bisa syirik kecil, bisa syirik besar. Tapi selesai bab 49. Mundur lagi bab 47.